وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين. وبعد، فقد قال المحدث رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وأمدنا من أسراره وأعاد علينا من بركاته، آمين يا رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا وَجَعَلْنَا مِمَّنْ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ وَحَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ. Para hadirin mustami'in jamaah pengawasan Masjid Agung Kota Bangil, Kitab Irsyadul Ibad yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita ngaturaken kalimat tasyakur dumateng Allah Subhanahu wa taala, mensyukuri pinten-pinten nikmati Allah Subhanahu wa taala yang telah diberikan dumateng kula panjenengan sedaya. Dengan kenikmatan niku kula kali panjenengan saged lenggah iktikaf wonten masjid saat niki dengan niatan melaksanakan perintah Allah, saking kepingin dadi wong sing selamat akhir zaman, geniku watawasau bil haqqi watawasau bis sabar, melaksanakan perintah Gusti Kanjeng Nabi golek ilmu, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mugi-mugi harapan kula panjenengan sedaya sing ngaji, yang hadir, yang mendengarkan di rumah, di musala-musala, mugi-mugi sedaya pikantuk maghfirah rahmat saking Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan hidayah, bimbingan, pertolongan, kekuatan saking Allah Subhanahu wa taala, saged melaksanakan tugas-tugas yang diberikan Allah dumateng kula kali panjenengan dengan baik dan mendapatkan ridho saking Allah Subhanahu wa taala. Anggenipun kula panjenengan gesang wonten donya yang banyak ujian, tantangan dan rintangan ini, mendapatkan pertolongan dari Allah dapat menyelesaikan dengan baik sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pulang dengan keadaan husnul khotimah, keluarga yang ditinggalkan dalam keadaan terjaga menjadi orang yang soleh dan solehah, orang yang sukses dalam dunia dan akhiratnya. Amin ya Rabbal Alamin. Para hadirin sekalian, kitab Irsyadul Ibad babu sholatil jamaati, bab sholat jamaah. Akhraja ngeto'akan ngeriwayatakan sapa asy-syaikhani Imam Bukhari dan Muslim an Abi Hurairah, dari Abi Hurairah qala. Abi Hurairah dawuh qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salatur rajuli fi jama'atin, salate wong lanang. Seringkali dalam hadis Kanjeng Nabi itu memakai kata-kata rajul. Apa wong lanang tok, wong wedok ya gak dianjurno, mboten. Kalimat rajul niki cuma tagliban. Tagliban itu artinya memandang mayoritas. Ada kalanya yang lebih ditekankan, dianjurkan itu orang laki-laki. Dadi lek wis muni rajul ngeten, wong wedok ya melok pisan, gitu lho. Salatnya seseorang fi jama'atin, dalam keadaan jamaah. Jamaah niku paling setitik ada imam dan makmumnya. Ya. Wong imam ana makmume. Salat yang dilakukan secara jamaah tazidu, akan menambah ala salatihi, terhadap salate wong, melebihi dari salatnya sendiri, fi baitihi ana omahe wong. Sembayang ijen ana omah, ambik sembayang jamaah ana omah, si apian jono jem jamaah. Wa salatuhu fi sukihi, sembayangi wong bisukihi ing dalem tempat kerjanya orang itu, khomsan wa isrina darajan, melebihi baik daripada sholatnya orang itu 25 kali. Jadi sampean sembahyang ijen ono ngiri pasar ping pawon Selawe, ambil sambahan jamaah, lebih baik jamaah. Wadalika, kenapa kok si lebih apian jamaah? Anna ahadakum, sak temenis salah si jini kulo panjenengan, idha tawaddo'a nalikane wudu, fa'ahsana nuli, terus bagusno nyempurnakno al wudhu'a ing wudhu. Tuko wudhu sampe kula kali panjenengan iki pun sempurna dereng. Sempurnanya wudhu itu diawali dengan sunah-sunahe. Nomor setunggal, basuh tangane. Tangan kula bersih, diwasui. Iya, diwasui ngeten. Kali ditapu tangan rancang ngeten. Drijine di tarung nongeten, laku pakai nongeten. Kemudian wudu kemu umur 3 kali. Kemudian nyesep banyu irung. Itu paling sedikit, paling sedikit nongeten. Kemudian mulai wudu membasuh muka, membasuh kedua tangan sampai sikut, membusal, membasuh kepala. Mantun ngoten, langsung masui sikil. Para hadirin, kalau toh kita niku belajar wudhu dengan sesempurna mungkin, akhirnya terbiasa. Lek kula kali panjenengan biasa wudhu langsung ngono, gatik kemu, gatik ngene, sampai tua ya ngono iku wis. Iya. Sampai tua ya kadung biasa. Eman, selak nang di sampean. Padahal basuh tangan, kemu, wudhu. Gusti Allah delok ngoten niku seneng kerana apa? Wong iki wudhu ngene iki mang sing saya pandang bukan kemurnya. Sing tak pandang jare Gusti Allah telitine wong niki lho oleh melok nang ngene Kanjeng Nabi. Oleh teliti kepingin tak senengi lho sampai nyindir Kanjeng Nabi. Kul ing kuntum tuhibbunallah lek kon kepingin disenengi Gusti Allah. Ngoten. Makna kok arti sebenarnya kalau toh kamu betul-betul cinta kepada Allah, kenapa kamu kok cinta? Kepingin dicintai. Jadi diartikan lek kon kepingin disenengi Gusti Allah, dirungokno Gusti Allah. Tindak sak tanduk fattabiuni ikuti Nabi Muhammad. Mari wudu terus donga wudu mantun. Gak anduan gak apa. Summa ada al masjida, kemudian berangkat ke masjid. Sampai datang ke masjid. La yuridu illa shalah. Dene kuwau tidak ada tujuan ke masjid kecuali sholat. Ya, perkorongku ambil nagi utang nomor loro. Sing penting tujuan utama cuma yang mendorong kepingin sholat ono gini masjid. Lam yahutto khotwatan. Dia tidak melangkah satu langkah. Illa rafa Allahu lahu biha darajatan. Satu langkah dihargai kali Allah ngangkat derajat. Onten ta orang lain yang menghargai pekerjaan kita yang lebih dari Allah Subhanahu wa taala. Onten ta kira-kira gerakan di sing sewoge yang mau menghargai pekerjaan kula kali panjenengan yang melebihi dari Allah. Mboten enten. Mergane jarine Ye Ahmad Kusairi ku paling enak nyambut gawe ku nyambut gawe mbek Gusti Allah, gak tau rugi. Sing ikhlas. Iya. Yeah. Ngekei wong sing ikhlas, ibadah sing ikhlas. Yang kita pandang adalah Allah. Iya. Yeah. Semuanya katut. Wahotto anhu khotiatan. Satu langkah dapat dua. Ngilangno sumpek, ngilangno sangkal, ngilangno belai, nekakno rejeki. Satu langkah. Hatta yadkhulal masjidah. Sehingga dia masuk mas. Lek budal nang masjid rada awal mubeng dhisik. Umpama sampean iku mang teko ngene kauman muter dhisik ngono lho, ngetan. Waktune sik dawa ambek mlaku-mlaku. Wis cedhek muter dak apa-apa. Boten apa-apa. Fa idza taqala al masjid. Lek ne wong niku wau wis mlebu masjid. Kana ono sopo wong iku fi sholatin, meskipun lunggu tenguk-tenguk klesetan ambik senden, itu dianggap melaksanakan sholat ambik Gusti Allah. Maka natis sholatu tahbisuhu, selama pekerjaan menunggu sholat itu yang menahan dia di masjid. Kenapa kok gak ndang metu ngenteni sembahyang isya? kesuwen dene sembahyang isya aku timbang cangkeman nang warung ae eman. Iya, eman. Niku tirakat kula kali panjenengan. Pumpung sampean dikei ambek Gusti Allah luang waktu niatono Gusti kula iktikaf niki kali ngrungokaken masjid nirakati urip kula lan sak keluarga. Mandar sampean toto sing saged memuaskan hati kula. Jangan didikte kula kepingin ngeten, jangan. Gusti kula ibadah tenggene masjid salat jamaah, kula sakniki ngaji. Kula ngenteni salat isya, maca-maca sak iso-isone. Lek gak iso ya ketep petipto ae. Kula niat nirakati urip kula sak keluarga. Muga-muga Gusti sampean toto. Sampean dudukno, sampean anu kula niki saged urip sampean senengaken. Titik wis. Iya. Tak saged ora? Gak usah cara Arab, cara Jawa ae. Allah dekat dengan kita. Lha sampean Allah jadi masjid kaya ngeten niki ya. Ulah tok ngaji ambek ngenteni sebagai isa. Wa tusalli al malaikatu alaihi. Jenenge malaikat niku gembrutuk padha hormat teng kula kali panjenengan. Kula kali sampean tersanjung. Dipandang orang biasa ana pojokan, tapi malaikat memandang kita itu koyok kiai. Kabeh kepengin salaman. Mulya wong iki ora ngerti Gusti Allah. Cuman di dunia dia itu meneng, ya. Malaikat padha ndungakno madama fi majlisihi allazi sallatihi, selama dia di tempat yang dibuat salat. Kadang niki selama ana ngene sajadahe. Kadang bisa dikatakan selama di masjid yang ditempati salat. Dungakno ya apa malaikat yaquluna Allahummaghfir lahu, Allahummarhamhu, Allahumma tub alaih. Gusti tiang niki sampean sepuro Gusti. Gusti tiang niki sampean welasi, napa sing dijaluk sampean turuti. Dene niki wonten ngene mriki susah Gusti, mikirno keluargae kate mule mboten saged. Iya. Kate mule sumpek timbang delok nang ngadep wong kiblat. Didungakno mbek malak. Menawi Gusti sing damel susahe urip niki dosa, sampean sepuro, sampean taringi tobat, sampean dudukno. Niki dungane malaikat mendaniyo. Kula kali sama malaikat mumong ngoten niku. Dudu dungane Mahmud dudu. Ya, dudu dungane Walid dudu, malaikat niki yang tidak pernah berdosa sama sekali. Dan besok malaikat ini akan tampil di depan kita ketika kula kali sampean akan diadili oleh Allah karena kesalahan kula kali sampean. Pun Gusti kula mawon, kula mawon. Sapa kok kula sembayangi, kula itikafe, kula nikine tampil. Iya. Padha ambek kula kali sampean lho ya, lek nyambut gawe. Pokoke nyekel dhuwit repot. Dhuwit. Ketika dhuwit tak payu, gleber urunan. Iya, dhuwit itu pasti tidak akan payu. Kapan nek wis mati? Iya. Mboyo hadirin masyaallah, lek delok ngeten iki lho delok ngeten umat Nabi Muhammad tidak akan satu pun kancret ono neraka. Betapa fasilitas yang diberikan oleh Allah, kehormatan yang diberikan oleh Allah dumateng umat Nabi Muhammad. Sembayang ketoke budal teko omah, ketoke remeh, tapi dipandang Masya Allah. Malaikat iku manggelem dungak nonang kula kali panjenengan malam yuk diminhu. Selama malaikat itu tidak disakiti oleh mereka. Ya Allah, Loro atine malaikat iku gak gelendungan sampean nalikane ana masjid. Ngomong elek. Ngomong dunya. Ngomong ngrasani wong. Au yuhtisu fihi utawa itikaf ana masjid gak duwe wudu. Mergane wong niku lek ne dawamul wudu dicedheki malae. Ya. Yeah. Insyaallah lek ndelok ngeten iki. Berapa kita tinggalkan salat jamaah mulai dari wudu yang baik kemudian salat jamaah. Ya. Yeah. Wa fi riwayatin dalam satu riwayat lahuma yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Salatul jamaati salat jamaah tafdhulu akan melebihi kebaikannya, melebihi fungsinya dalam kehidupan dunia dan akhiratnya. Ala sholatil fardhi ing atasi sholat ijen bisabin dengan terpaut 27 wa isrina lan 20 darajatan derajati. Para hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, jadi sembahyang jamaah itu melebihi lebih baik daripada sholat sendiri 20 derajat. Umpomo podo-podo oleh bayaran. Kilo kon sembahyang ijen tak kei wedhus siji. Lek kon sembahyang jamaah tak kei pitulikur wedhus, tapi sing manaan sing lemu mari ngono susune kenek dipo. Kira-kira sampe milih sing ndi? Jamaah katene iki ya. Ya. Para hadirin saking gedene fadilah atau kegunaan faedah yang didapat dari sholat jamaah itu urusan ganjaran tuh, senes urusan ganjaran ono akhirat senes. Untuk apa? Untuk bekal hidup di dunia. Saking gak didudukno Gusti Allah kilo tak kei bayaran, enggak. Membentuk pribadi yang baik, dikabulno dungane, menjadi orang yang berwibawa, berdampak pada keluarga dan lain sebagainya, sampai-sampai Gusti Allah niku dawuh ana ngene surat Al-Qur'an. Surat An-Nisa ayat 101. Umpomo kon iku mang hidup di daerah orang-orang kafir yang tidak memberi kesempatan kamu untuk sholat jamaah dalam keadaan apa? Memerangi kita. Laksanakan sholat jamaah. Ya, laksanakan, tetap lakonono. Jangan sholat sendirian, sholat jamaah. Padahal itu dalam keadaan rakyat. Kan sampai onten nang gini kitab-kitab nih ya. Kitab gini pikir itu diadakan praktek sholat berjamaah dalam keadaan perang bukan perang tanding boten wis ruket iki sik digongkon ati Allahu Akbar imame Allahu Akbar makmume Allahu Akbar mari ngono mencelato wis sak tingkah polamu ambek maca diperbolehkan saking pentingnya salat jamaah ala dalam keadaan berhadapan sing gawin sofiku loro umpama papat sing loro ana ngarep sing loro ana mburi imame ana siji mari ngono delon lek ne imam rukuk sing mburi aja rukuk dhisik sing ngarep dhisik mari ngono itidal sing mburi rukuk ngono gentenan saking pentinge salat jamaah. Para hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, Sayyidina Anas bin Malik niku adalah seorang sahabat yang mulai kecil dipun akan ibu Kanjeng Nabi, kula niki kepingin khidmat teng panjenengan, kula mboten kagungan donya, mboten kagungan napa. Saya cuma punya anak kecil namanya Anas. Niki mawon Gusti kula dadiaken teng panjenengan. Kengken ngladosi panjenengan. Dididik mek Kanjeng Nabi. Sampai dia itu menjadi sahabat yang paling akhir meninggalnya. Keranten Sayyidina wong biyen niku sahabat itu peradaban kemajuan Islam niku dulu ke Madinah, kemudian pindah ke daerah Irak, Kufah, ya. Akhirnya banyak sahabat-sahabat yang pindah ke sana. Setelah lama di sana, Sayyidina Anas niku kangen kehidupan di Madinah nanggene Rasulullah. Tenggene mriko piyambake nanggene Madinah melbu masjid Rasulullah sambil menangis. Didapati orang niku kok salat, terus ditakoni, "Pak, sampean salat nopo?" "Salat dhuhur." Nangis ge. "Sampean diulangi sapa salat dhuhur ngeten iki?" "Nggih, wonten. Aku iki lho, Pak, mulai di Islam ngeladeni Kanjeng Nabi, sejak Nabi itu diperintahkan, ditugaskan untuk sholat sampai beliau meninggal, dan sampai saya detik ini tidak pernah Nabi itu mengajarkan sholat fardu itu sendirian. Bid'ah model ya apa sampai ini?" Jadi sholat sendirian itu direken bid'ah. Kanjeng Nabi tidak pernah mengajarkan sholat itu kecuali jamaah. Nabi tidak pernah mengerjakan sholat fardu itu kecuali sholat jamaah. Ini meskipun syarat rukuni sembahyang itu 17 tidak memasukkan jamaah itu adalah sholat. Cuman yang dilakukan Kanjeng Nabi selama hidupnya boten nate sholat fardu ijen. Dan sampean kepingin melok Kanjeng Nabi, "Solu kama ra'aitumuni usolli," sembayango, laksanakan tugas sholat itu. Kalau kau melaksanakan tugas sholat sembayang itu koyo aku olehku sembayang. Ya apa? Ya jamaah. Kalau toh kita usaha sholat kok masih ada problematika tidak terselesaikan, mungkin sholat kita belum sempurna yang diajarkan Kanjeng Nabi. Tirakatono, cari solusi kehidupan dunia ini dengan jalan sholat jamaah. Wasta'inu bisobri wassalah innallaha ma'as sabirin. Ya. Dawuni Imam Abdullah Al-Qutbul Irsyad Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, Allah memerintahkan, "Ku anfusakum wa ahlikum naro." Tugas awakmu, jagalah dirimu, keluargamu sing dadi titipane Gusti Allah, bojo ambek anakmu. Naro, agar dia tidak terjerumus ke dalam api neraka. Carane apa? Carane kon ngawasi gak iso. Ngawasi bojo lho drek-dreke gak iso. Apa maneh ngawasi tingkah polae anak? Jaman biyen, Pak, jaman biyen. Lah jaman tani iki yo tambah lemen maneh, bapake itu gak ngerti nang ngene HP. Anake wis ngerti. Lho sampean isine HP. Iya. Yeah. Koyok kelakone wong tuwa. Iya, yeah. Banyak menjadi korban. Terus kita itu gimana caranya? Jarine ya Abdullah Haddad, "Jangan salat jamaah. Kon besok dadi pai diwabi Gusti Allah." Iya. Yeah. "Jangan salat jamaah, dadi pai diwabi Gusti Allah umpomo sampai nang masjid dik kon ana omah kok jamaah ono lho ya, aku tak nang masjid niat nirakati urip iki cek enak Gusti Allah, delok pengajian mingi nang masjid iku sak langkah ngilangno sumpek nekakno rejeki sak langkah iku. Lek rong langkah ping pira? Nah, niate ngoten, Bu. Kule ana masjid durunge komat aku didungakno malaikat. Ya wis sampean budal. Teko sampean takoni. Dik, mari sembahyang, Bu. Durung Pak ngenteni arek-arek. Mbayang ambek aku ah. Iya wis ayo gak apa-apa. Angsal Ustaz, gak apa-apa. Iya. Gak apa-apa. Lho kegiatan sampean demikian rupa memperhatikan sholat jari Gusti Allah. Insyaallah wong iki rek. Jarine Imam Ghazali kula khutbah lak ngoten nah. Arti wastainu bisabri wassalah itu artinya mohonlah pertolongan ambek Gusti Allah. Gusti kula niki sampean kei kesabaran, ketelatenan, kegatian untuk menegakkan sholat secara benar dan sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad SAW. Lek kula kali sampean bercita-cita ingin begitu, istahaqqa alaikum sholatu rabbikum, maka kamu berhak mendapatkan bayaran dari Allah, kehormatan dan kemuliaan dari Allah. Gatekno sembahyang. Gusti Allah dawuh huwalladzi yusolli alaikum wa malaikatuhu, dialah ulaika alaihim sholawatum mir rabbihim, mereka orang-orang yang dalam berkeluarga itu selalu memperhatikan tentang sholatnya istrinya, anaknya, mereka itulah yang mendapatkan pertolongan, kenikmatan, kebiaan dari Allah, warahmatun, dan mendapatkan kasih sayang saking Allah. Wa ulaika humul muhtadun, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan hidayah, kesuksesan, kebahagiaan. Ojo kepincut ambik gemerlapi tu dunyo. Umpama ono ustad, enak Ustad Mahmud iku rek sugih, umpama ben bulan iso umroh, omahe gedhong makrong-makrong. Jangan. Jangan. Ngono iku mang durung mesti ana akhirat. Kula kali sampeyan iku duwe kepastian lek nek gelem sembahyang sing apik, mulih dadi wong mulya. Enggak ada perbedaan. Di hadapan Allah antara kon diceluk kiai, diceluk uak, diceluk emme, diceluk cul, tidak ada perbedaan di hadapan Allah. Tidak ada. Kiai, tidak ada. Yang penting apa? Semangat kita kepada Allah. Ya. Walladzina jahadu fina. Siapapun dari mereka yang benar-benar ingin dekat dengan saya, lanah diandahum subulana, pasti akan saya berikan, tunjukkan beberapa jalan. Ya, pun cili hati Pak, pun cili hati. Kulo kali panjenengan sama di hadapan Allah, kesempatannya sama. Ya. Adik para hadirin sekalian, sholat jamaah yang kita lakukan itu memperkuat wibawa Islam yang sekarang sudah terporak-porandakan karena banyaknya orang ke dunia. Memang diajarkan ambek wong Kristen itu. Wong Yahudi Israel memang mengetahui. Kan kula wingi ngomong anggih. Teng kene mriki. Surat Muhammad itu. Iya. Muhammadur Rasulullah. Muhammad itu utusan Allah. Walladzina ma'ahu, orang-orang yang bersama Rasul sifatnya asyidda'u 'alal kufar, tegas terhadap perilaku ku wong kafir. Perilaku ya apa? Mulai dari segi pakaian, cara hidup, gaya organisasi dan segalanya. Ruhama ubainahum. Podo jamaah, podo Islam saling welas. Welas apa? Sampean bisa membayangkan sendiri, sampean jadi orang tua, ya, nang anak niku wau duwe welas apa benci? Welas. Lo sampean iku nang sesama umat, sesama tetangga, sesama Islam, seharusnya punya jiwa rahmat terhadap mereka sebagaimana kita welas tanggene anak. Itu yang diharapkan. Itu adalah umat Nabi Muhammad yang akan nanti masuk surga gandeng renteng ambik kanjeng Nabi. Lek sampean kepingin besok digandeng renteng ambik kanjeng Nabi, gandeng bisa gandeng. Punyalah jiwa ruhama ubay nahum. Cara melahirkan ruhama ubay nahum ya roh, tarohum rukaan sujadan. Membangun ruhama itu adalah rukaan sujadan. Sembayang jamaah, melok kumpulan sana, melok kumpulan sana. Tidak ingin dihormati, tapi ingin membaca, memahami aneka ragam orang. Mari ngono diingalah. Akhirnya orang iba. Ya. Kenapa melakukan begitu? Yabtahuna fadlam minallahi waridwana. Sing kepenting aku ingi, aku ngasor nang gini sampean, aku ngurmati sampean, aku menyayang sampean. Yang saya pandang bukan sampean, tapi imbalan dari Allah. Aku ngekei duit sampean 10.000. Aku wong sugi, gelem jajar ambik sampean. Ya apa cak? Sungkan. Sampean jajarin tak ilo wong seneng wisan. Apa mana sampean cak nang gini warung dicak ngono. Seneng. Ya. Ulapo kamu kok seneng ambik wong miskin? Saya tidak ini. Saya ingin diberikan oleh Allah yang lebih baik. Lelek kumpul wong sing sugi-sugi akeh ya. Ya. Omane dulu iki kiai. Orang-orang yang teringgirkan lho sampean rangkul. Ya. Simahum fi wujuhim min asari sujud. Dari tampak sholatnya itu akan bersinar. Senes sing wonten bathuk niku senes. Pas bathuk ibu ireng dari iki banteng-renteng begitu tidak. Bukan sing anu ngapal mboten. Tapi yang dari wajahnya tersinar mesem ketok tiyang niku. Sampeyan delok bebanis iku. Mesem ono wong Cina ku. Benesok ni lo benesok, kepingin jelok bebanis dok, jelok ngeten mari, boleh, tapi ngilang lo sumpek, macamnya. Bareng bebanis itu langsung lo buih Islam, ya, ya. Zalika masalahum fitorat, itulah yang dikumandangkan, yang disiarkan dalam kitab Taurat. Jadi wong Taurat wong Yahudi itu ingin menghancurkan Islam, ya lewat sini, ya. Berjane wong iki pejabat pecah muga-muga tadi ilmu sing manfaat lan barokah hidupan kita mugi diberkahi oleh Allah, tambahi umur, disaringi kalian hidayah bimbingan dari Allah, melangkah mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Barik lana fi Rajab wa Syaban wa balighna Ramadan. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna ala ladha asrafna fatub alaina tauba taghsili kulla hauba wastur lana al-awrati wa amini rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلا وجود منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سولي سلم ربي عليه عد حبي وآله وصحبي إداد تتصبي والحمد للإله في البدء والدناه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.